بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. InsyaAllah kita akan lanjutkan bacaan kita dari syarhu sittati mawadi'a minah as-sirah. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita baca ucapan musannif rahimahullahu ta'ala, wa ajalluha indahum as-syirku, dan perkara yang paling mulia di sisi mereka, di sisi orang-orang jahiliyah dahulu, adalah perbuatan syirik, karena mereka menganggap bahwa itu adalah suatu ibadah, dan orang yang menganggap dirinya bahwa itu sedang ibadah, maka itu adalah perkara yang paling mulia tentunya di sisi mereka. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum, maka perbuatan syirik yang mereka lakukan itu, yang dengannya mereka bertaqarrub, ini merasa bahwa mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara syirik tersebut. Bahwa ajallu, maka itu adalah perkara yang paling mulia di sisi mereka. Ma yataqarrabuna bi ila Allah, apa yang mereka melakukan pendekatan diri dengannya kepada Allah, indahum, di sisi mereka. Kama dzakarallahu anhum annahum qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, tidaklah kami menyembah mereka melainkan mereka itu yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yaquluna, dan mereka katakan, haula'i syufa'auna indallah, bahwasanya mereka ini adalah perantara-perantara kami, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan menyampaikan hajat-hajat kami di sisi Allah, sehingga kami apa? Menyembah mereka. Baik. Kita sudah baca syarahnya ini. Kemudian beliau mengatakan, wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innahum muttakhadhus syayatin awliya'a min dunillah, sesungguhnya mereka itu menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung-pelindung mereka selain dari Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka, mengira bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Mereka mengira bahwasanya mereka di atas hidayah. Mereka menyangka dirinya di atas al-haq, ya. Nah. Qala Syekh Hafidhahullah, qala Syarih Hafidhahullah taala, berkata Syarih yang menjelaskan kitab ini, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidhahullah, kaifa takhadhu asy-syayatin awliya'a min dunillah? Bagaimana mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung-pelindung selain dari Allah? Wahum yataqarrabuna bis-salihin, dan mereka mendekatkan diri mereka kepada orang-orang yang saleh. Bi Isa wa bi Uzair wa bil malaika, mereka melakukan taqarrub ibadah, ya, kepada Isa, Isa putranya Maryam, wa bi Uzair, demikian pula Uzair. Isa adalah orang-orang yang disembah oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, dan Uzair adalah orang-orang yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Ya, Uzair ini adalah sembahannya orang Yahudi. Wa bil malaikati, ya, demikian pula para malaikat. Nah, saya mengatakan, na'am ittakhadhu asy-syayatin, mereka menjadikan syaitan-syaitan. Artinya di sini ada pertanyaan, bagaimana kok Allah Subhanahu wa taala menamai mereka bahwa mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung mereka selain dari Allah, padahal yang nampak mereka sembah itu adalah siapa? Orang-orang yang soleh, Nabi Isa, demikian pula Uzair, demikian pula para malaikat. Ya, bagaimana kok mau dikatakan bahwa mereka menyembah syaitan? Ya. Maka beliau mengatakan, "Na'am, iya. Ittakhadhu asy-syayatin." Ya, mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai sembahan. Li'anna ha'ula'is salihina la yarduna bidzalik, karena sesungguhnya para orang-orang yang saleh tadi dari kalangan manusia, baik itu Nabiullah Isa ataupun Uzair ataupun dari kalangan para malaikat, la yarduna bidzalik, mereka tidak pernah ridha untuk diperlakukan seperti itu. Jadi walaupun mereka mengatakan kami menyembah Isa, maka pada hakikatnya yang mereka sembah adalah syaitan. Ya. Oleh karena itu jangan heran kalau mereka mengatakan kami menyembah Isa, kemudian mereka berada di patungnya, kemudian boleh jadi mereka mendapatkan keanehan-keanehan yang mereka rasakan, seperti mendapatkan suara-suara dan sebagainya. Itu adalah permainan syaitan, jin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau mengatakan, kaifa takhadhu asyayatina awliya'a min dunillah, bagaimana mereka mau dikatakan bahwasanya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung-pelindung mereka selain dari Allah. Itu bahasa yang singkat, bagaimana mau mereka dikatakan bahwa mereka itu menyembah syaitan sebagaimana dalam ayat tadi. Wa hum yataqarrabuna bis-salihin, sementara mereka itu bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang soleh. Bi Isa wa bi Uzair wa bil malaika, dengan Nabiullah Isa, dengan Uzair, dengan para malaikat. Maka saya menjawab, naam, iya. Ittakhadhu syayatin, mereka menjadikan syaitan sebagai pelindung mereka, walaupun mereka pada zahirnya mereka mengatakan bahwa kami menyembah Isa ataupun Uzair, kami menyembah wali pulan dan pulan, ya. Kenapa? Pada hakikatnya mereka dikatakan menyembah syaitan, li'anna ha'ula'is salihin la yarduna bidzalik, karena orang-orang yang saleh ini tidak pernah mereka ridha untuk diperlakukan seperti itu. Walam ya'muruhum bidzalik, dan mereka orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi ataupun bahkan dari kalangan para malaikat tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Wa innamal ladzi amarahum bihadza asy-syayatin, karena sesungguhnya hanyalah yang memerintahkan mereka, yang menyesatkan mereka itu, ya, dengan melakukan perbuatan seperti ini adalah syaitan. Hiya allati amaratuhum bi'ibadatil masih wa ibadatil malaikati wa uzair wa ghairihi minal anbiya'i was-salihin. Syaitan-syaitan itulah yang memerintahkan mereka untuk menyembah al-masih, Nabiullah Isa. Syaitan-syaitan itu yang memerintahkan mereka untuk menyembah para malaikat, yang memerintahkan mereka untuk menyembah Uzair, dan selain dari mereka dari kalangan para nabi-nabi dan orang-orang yang saleh. Fahum ya'buduna syayatina bil haqiqati, maka mereka itu pada hakikatnya menyembah syaitan-syaitan. Haitsu ata'uhum fi ibadati haula, di mana mereka mentaati syaitan-syaitan itu untuk menyembah mereka ini. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, mereka menyangka, mengira bahwasanya mereka itu di atas hidayah, di atas petunjuk. Mereka menganggap bahwa kita ialah di atas kebenaran. يَحْسَبُونَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْهُدَى, mereka menyangka bahwa inilah hidayah, inilah petunjuk, inilah kebenaran. وَأَنَّهُ طَرِيقُ خَيْرٍ وَطَرِيقُ صَلَاحٍ, mereka menyangka bahwasanya inilah jalan kebaikan. Ya. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi berfirman, wa yauma yahsyuruhum, dan pada hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka para penyembah berhala itu, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa-apa yang mereka sembah selain dari Allah. Fa yaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka, kepada para nabi, para orang saleh yang dahulu mereka sembah-sembah, antum adlaltum ibadi haula, apakah kalian, ya, yang telah menyesatkan mereka hamba-hambaku ini, amhum dhallus sabil, ataukah mereka yang memang tersesat jalannya. Qalu, maka mereka menjawab, subhanaka, maksudnya engkau ya Allah, ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, ya, tidaklah sepantasnya bagi kami untuk menjadikan selain dari engkau, ya, adanya pelindung-pelindung sembahan-sembahan. Walakin matta'tahum, akan tetapi engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka, wa aba'ahum, dan nenek moyang mereka, hatta nasul zikrah, sampai mereka merupakan peringatan. Wa kanu qauman bura, dan adalah mereka adalah suatu kaum yang bura, binasa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan mereka nanti pada hari kiamat, dan mereka yang disembah-sembah selama ini berlepas diri. Nah, wa qala ta'ala wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan pada hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka seluruhnya. Tsumma yaqulu lil malaika, kemudian mereka berkata kepada para malaikat yang dahulu disembah-sembah oleh sebagian orang, aha ula'i yakum kanu ya'budun, apakah mereka-mereka ini ya yang menyembah kalian dahulu? Qalu subhanaka, pak malaikat pun mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Ya, siapa mengatakan nazzahullah, ya, nah, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ayu ibada ghairahu ma'ahu, untuk dia diibadahi ya selainnya bersama dengan Allah. Nah, waliyuna min dunihim, ya, pelindung kami selain dari mereka. Malkanu ya'budun al-jin, bahkan mereka itu menyembah jin. Jadi Allah mengatakan, mengabarkan dalam ayat ini, bahwasanya nanti pada hari kiamat kaum musyrikin, orang-orang yang dahulu menyembah para nabi ataupun orang-orang yang saleh yang mereka tidak pernah ridha untuk diperlakukan seperti itu, yang dahulu menyembah para malaikat yang malaikat juga tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengibadahi mereka, ya, akan mengatakan bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu dahulu menyembah jin, ya, karena sebagian dukun-dukun mengaku bahwa dia mendapatkan apa, bisikan, dia mendapatkan ya informasi dari kalangan para malaikat, ya, semikian kan sebagian dukun mengaku seperti itu saat ini, ya, dikiranya yang datang para malaikat, yang datang kepada mereka itu adalah jin, syaitan, ya. Nah, balkan ya'budun al-jin, bahkan mereka itu menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka itu ya beriman, percaya terhadap para jin. Syekh mengatakan hafizahullah taala, fal malaikatu tabarra'u minhum, maka para malaikat akan berlepas diri dari mereka yang dahulu menyembah-nyembah mereka. Wa akhbaru annahum ma amaruhum biha, dan para malaikat akan mengabari bahwasanya mereka, para malaikat, tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan hal ini kepadanya. Wa innamal ladzi amarahum bihadza humusyayatin minal jinni wal ins, sesungguhnya hanya yang memerintahkan mereka itu untuk melakukan peribadatan kepada orang-orang yang saleh ataupun para malaikat, ya, adalah dari kalangan syaitan, minal jinni wal insi, baik dari kalangan jin, syaitan jin ataupun syaitan manusia. Nah, fasarat ibadatuhum lisyayatin alladzina amaruhum, maka jadilah peribadatan yang mereka lakukan itu adalah yang memerintahkan mereka, yaitu siapa? Jin, para syaitan. Jadi walaupun mereka mengatakan kami menyembah Isa, kami menyembah wali pulan yang tidak pernah ridha untuk diperlakukan seperti itu, kami menyembah Isa dan sebagainya, kami menyembah malaikat, maka pada hakikatnya mereka itu menyembah syaitan, menyembah syaitan jin. Kenapa? Karena syaitan dan jinlah yang ya memerintahkan mereka untuk melakukan itu, ya. Kalau mereka mentaati sebagian manusia di muka bumi untuk melakukan perkara seperti itu dari kalangan pendeta-pendeta mereka, ya, ataupun para dukun-dukun, mereka mengikuti syarat-syarat yang disebutkan oleh para dukun, maka pada hakikatnya mereka itu menyembah si pendeta itu. Mereka menyembah si dukun itu karena si pendeta dan si dukun itulah yang mengarahkan mereka, memerintahkan mereka untuk melakukan ya peribadatan seperti itu. Fabarra Allahu ibadahu salihin min ayya'muruhum bidzalik, maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan hamba-hambanya. Ini membersihkan hamba-hambanya dari kalangan orang-orang saleh, min ayyi amruhum bidzalik, untuk bahwasanya mereka lah yang memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Wa ma hadza yahsabuna annahum muhtadun, bersama dengan ini kaum musyrikin tadi ya menyangka bahwa dirinya di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas al-haq. Padahal ala annahu laysa al-ibrah ay yakuna al-insanu ya husnannya, maka ini juga menunjukkan bahwasanya menjadi patokan, bukanlah menjadi patokan bahwasanya manusia itu yang penting niatnya baik. Au qawluhu ma qasada syarr, ataupun bukanlah menjadi patokan kalau dia mengatakan kami tidak memaksudkan kejelekan. Laisal ibratu bihadza. Ya, bukan ini menjadi patokan. Al ibratu bil ittiba'il rusul. Yang menjadi patokan adalah mengikuti para rasul. Wa man sara 'ala nahjihim, dan siapa yang berjalan di atas metode mereka. Walaupun kita mengatakan niat saya baik, tapi kenyataannya zahirnya apa yang dia lakukan menyelisihi dari perkara syariatnya Nabi SAW, maka tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa itu kebaikan. Walaupun dia mengatakan niat kami baik, ya, tujuan kami, maksud kami baik, ya. Maksud apa yang dalam hati dan juga yang ada di luar harus sesuai, ya, tidak bisa berseberangan, harus sejalan apa yang dalam hati dan apa yang di luar dari amalan-amalan anggota tubuh ini. Wa husnun niyyati ma'a qubhil fi'li la yanfa. Baiknya niat disertai dengan jeleknya perbuatan tidaklah menjadi baik. Falam yakun hadza udhran lahum, maka ini bukan satu udzur, alasan buat mereka. Allah tidak menerima udzurnya kaum musyrikin tadi ketika mereka apa? Ya. Nanti pada hari kiamat mereka di, nah, kami maksudkan baik. Kami ingin menjadikan mereka sebagai perantara, ya. Kami tidak bermaksud untuk menyembah mereka, ya. Tetapi ya, zahirnya bahwasanya mereka melakukan penyembahan terhadap orang-orang yang saleh tersebut. Walaupun kata beliau Syekh tadi bahwasanya walaupun zahirnya dia melakukan penyembahan terhadap orang-orang yang saleh, akan tapi para syaitanlah, baik dari kalangan jin ataupun manusia, yang memerintahkan mereka, maka pada hakikatnya yang mereka sembah adalah siapa? Jin, syaitan, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan syaitan jin, ya. Kenapa? Karena merekalah yang memerintahkan mereka untuk berbuat seperti itu, ya. Lianna Allah arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba li inkari dzalik, karena sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya untuk mengingkari perbuatan seperti itu. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأول ما أمره الله به الإنذار عنه, maka hal yang paling pertama kali Allah perintahkan dengannya kepada nabinya adalah memberikan indar, memberikan peringatan anhu, ay dari syirik. Jadi peringatan, larangan yang paling pertama ya untuk disampaikan ya kepada umat manusia pada saat Nabi AS diutus oleh Allah adalah peringatan agar mereka jangan sekali-sekali mereka berbuat syirik. Qabla al-indhari 'ani zina, sebelum beliau memberikan peringatan agar jangan mereka berbuat zina, was-sariqah, agar mereka jangan mencuri, wa ghairi, dan selainnya. Baik. Qala syarih hafizahullah, awwalu ma umira ar-rasul sallam. Ya, saya mengatakan yang pertama kali dengannya beliau diperintahkan, yang pertama kali diperintahkan kepada Rasulullah SAW bil indhari anis syirik, yaitu peringatan agar jangan mereka berbuat syirik. Haitsu qala Allah Ta'ala, di mana Allah mengatakan dalam ayat surah yang pertama kali turun yang dengannya beliau dinobatkan sebagai rasul, war rujuza fahjur, dan berhala, fahjur, jauhi, jangan engkau berbuat syirik, jauhi perbuatan syirik. Wa dzalika qabla ayyumara bil indhari 'aniz zina, dan itu sebelum turunnya ya perintah kepada boleh untuk memberikan peringatan akan bahaya zina. Wa syurbil khamri, sebelum boleh diperintahkan untuk mengingatkan kepada mereka untuk menjauhi khamar, wa akli riba, dan makan riba. Inna ma hadhihi nuhi 'anha fi ma ba'd, sesungguhnya perkara-perkara tadi, larangan zina, minum khamar, makan riba, itu dilarang ya setelah ya adanya larangan berbuat syirik. Ya, bima ba'du, artinya larangan tadi turun setelah ya larangan apa? Dari berbuat syirik. Walakin awwalu ma umira bi tarkus syirik. Tetapi yang paling pertama ya diperintahkan kepada nabinya untuk beliau perintahkan adalah tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan. Lam yaqul hadzirhum minal kaba'ir. Allah tidak mengatakan kepada mereka awalnya, kepada Nabi kita SAW pertama kali, hadzirhum minal kaba'ir, peringati mereka dari dosa-dosa besar, wa minaz zina, dari perkara zina, wa minar riba, dari perkara riba, wa minal khaba'ith, ataupun perkara-perkara yang jelek lainnya, allati kanu ya'maluna, yang dahulu mereka kerjakan, bal ya au ma amarahu bin nahi anil syirki, bal kiranya kalimat au ini apa, satu tambahan, bal ma amarahu bin nahi anil syirki, bahkan yang Allah apakah salah cetak apa ini, bal au ma, bal ma amarahu bin nahi anil syirki. Ya, paling mungkin maksudnya sini bahkan ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya ya untuk melarang, pertama kali adalah larangan dari berbuat syirik. Nah, wa awwalu ma umiru bihi at-tauhid. Dan yang pertama kali diperintahkan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa bal awwal huruf lam. Berarti yang jatuh ini huruf lam, bal awwalu ma amarahu bin nahi anil syirki. Ini yang jujur Allah alam. Jadi kan bal au, jadi tertulis bal au. Jadi kelihatannya huruf lamnya jatuh. Jadi sehingga bacaannya yang tepat bal awwalu ma amarahu. Bahkan yang pertama kali yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk disampaikan, bin nahi anil syirki, itu larangan berbuat syirik. Ya. Wa awwalu ma umiru bi, dan perintah yang pertama kali untuk diperintahkan, untuk disampaikan ya kepada mereka adalah tauhid. Qabla ayyumaru bis shalah. Jadi perintah yang pertama adalah perintah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Qabla ayyumaru bis shalati, sebelum mereka diperintahkan melaksanakan salat. Waz zakah, sebelum mereka diperintahkan melaksanakan zakat. Wasiyam wal haji, berpuasa dan berhaji. Jadi semua ini apa? Perintah salat, perintah berzakat, perintah berpuasa, perintah berhaji, itu datang setelah apa? Perintah mengesakan Allah. Jadi mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, inilah perintah pertama. Lianna tauhidu huwal asas, karena tauhid adalah asas, ya, pokok pertama, pondasi utama. Wala faidata fis salati wal haji wasiyam wal amali shaliyah ma a'ada min wujudit tauhid. Karena tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya salat, haji, puasa dan amalan-amalan saleh yang lainnya kalau tidak disertai dengan tauhid. Kalau tidak ada tauhid, ya, walaupun dia melakukan seluruh kebaikan, kalau dia dalam keadaan musyrik, maka tidak ada manfaatnya. Walau asyraku lahabitu anhum makan ya amal. Seandainya mereka berbuat syirik, maka sirnalah seluruh kebaikan-kebaikan mereka. Ya. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka. Mesti akan batal seluruh amalan-amalan. Ya. Jadi walaupun antum pulang balik ke Makkah untuk haji, umrah, sudah sekian kali, tapi kalau dia di atas kesyirikan, ya, enam, maka tidak ada manfaatnya hajinya ataupun umrahnya yang berpuluh-puluh kali. Walaupun dia, seandainya dia memiliki harta yang sebesar gunung, kemudian dia impakkan, dia sedekahkan, maka harta emas yang dimiliki sebesar gunung itu tidak ada manfaatnya, ya. Kalau tidak dibangun di atas tauhid. Oleh karena itu, ya, rukun Islam yang pertama adalah tauhid, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Baru salat, baru zakat, baru puasa, baru haji. Naam. Baik, wallahu a'lam. Ini bacaan kita, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.